Baik, thank you banget. Ada Bobby, Arira, sama Nam, thank you. Yang punya Borosim, Ciara, Botungal, Dualin, Ciara Maloren, Prosor, RBE, Kriwil, dan Cimeng, ada Eric Banyar, Salvi juga ya. Maloren juga, Syahalim, Subirana Malang, Happy Loss, juga ada Antires, Otak Kotor, Prosor, Starboy, Dilan, Nisa, Proneto. Boy, Avatar.